Pertama, bagaimana mengatakan Allah di mana-mana? Ini akidah batilah. Ini akidah atau akal sehat tidak nerima. Berarti apa? Ada di WC? Oh, di WC enggak ada. Loh, dalilnya mana? Maka tidak ada yang selamat kecuali jalan Al-Quran dan Sunnah. Nabi bertanya kepada Buddha, Aina Allah, di mana Allah? Fis? Sama. Nabi berkhutbah, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan. Amin, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apa kalian tidak mempercayaiku sementara aku ini kepercayaan yang di atas dan di langit. Wahagata. Jadi ini akidah batilah yang mengatakan Allah di mana-mana. Yang mengatakan demikian akalnya sudah tidak sehat. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan apa yang ada pada nuraninya. Sedangkan nurani setiap orang fitrah itu yaitu Allah dia di atas. Loh. Waktu sujud apa bacanya? Subhanarabbiyal a'la. Apa artinya subhanarabbiyal a'la? Ya, Allah Maha tinggi. Kenapa ada bilang Allah Maha di mana-mana? Maka kita dustakan semuanya para jamaah. Maka itulah dia menyimpang dari akidah yang hak ini. Ini kita akan merusak segala-galanya. Fitrah kita rusak. Makna yang kita baca pun ikut rusak. Kemudian berdoa menghadap langit. Oh, karena langit itu kiblat doa. Siapa bilang kiblat doa langit? Kiblat doa ya tetap. Doa itu ibadah. Kiblatnya kemana? Ka'bah. Tapi ini menunjukkan kita ke atas tuh bahwa yang memberi itu di mana? Di atas. Dan Allah berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum." Rizki kalian di atas. Ya. Dan kita ini jujur saja para jemaah, rata-rata doa kita rizki. Betul enggak? Betul. Itu terus doa kita. Rata-rata sudah yang minta hidayah jarang. Lupa dirinya minta hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim, lupa dirinya. Tapi kalau pas rezeki, ya Allah, berilah aku mobil. Ya Allah, kasih uang. Ya, musim setoran, ya Allah, setoran kurang. Ya. Allah mengatakan, "Wa fis samaa'i rizqukum," di atas di langit itu rezeki kalian. Wa hakadha Allah Ta'ala 'ala wa 'ala.